hari kemarin di Selandia Baru ada kegiatan yang menakjubkan. Jumat dua minggu yang lalu terjadi kejadian yang sangat kelam. Kezaliman seseorang teroris membunuh 50 umat Islam yang sedang ibadah di dua masjid. 27 masih terluka di rumah sakit. Dan ada sikap yang luar biasa dari Perdana Menteri Selandia Baru, seorang wanita yang relatif usianya masih muda, dengan sigap dan berani langsung menyatakan ini adalah perbuatan terorisme, sesuatu yang jarang disebutkan oleh sebagian pemimpin barat, dan menunjukkan kepekaan, empati yang luar biasa kepada umat Islam, sehingga didatangi, dipeluk. Dan hari kemarin ada kejadian berkumpul begitu banyak, belasan ribu, mendengar kumandang adzan dikumandangkan, didengar bahkan di seantero Selandia Baru dikumandangkan adzan. Lalu beliau memberikan kata pengantar sebelum adzan tersebut dan mengheningkan cipta. Lalu jamaah umat Islam sholat Jumat. Para wanita di Selandia Baru menunjukkan empatinya dengan menggunakan kerudung, berjilbab walaupun tidak beragama Islam, untuk menunjukkan rasa pedih, rasa kebersamaan, empati terhadap umat Islam. Aparat keamanan dan rakyat juga berjaga-jaga melindungi masjid, membuat rantai manusia agar umat Islam tidak patah semangat datang ke masjid. Mereka yang menjaga di luar, bahkan geng motor yang paling terkenal sekalipun di Selandia Baru mengerahkan anggotanya untuk bisa membantu keamanan agar umat Islam bisa beribadah di masjid. Tidak hanya di Selandia Baru, tapi di berbagai negara di dunia pun tergugah. Ini sebuah tindakan yang sangat baik dari seorang kepala negara. Dan saya baca di sana tidak ada hoax, tidak ada yang memanfaatkan musibah ini untuk kepentingan politis atau apapun. Sebuah akhlak yang baik, yang patut ditafakuri dan ditiru bagaimana sebuah negara menghadapi musibah. Kepada Perdana Menteri Selandia Baru, kami mengucapkan terima kasih yang sangat dalam atas sikap negarawan yang sangat terhormat, yang bisa menjadi inspirasi para pemimpin di dunia ini di dalam menyikapi musibah Islamofobi seperti ini. Kami umat Islam merasa bersyukur dan berterima kasih menyaksikan seorang kepala negara yang bersikap adil, bijaksana, penuh empati, peduli, namun tegas dan berani untuk mengambil sikap. Dan berterima kasih juga kepada seluruh aparat di Selandia Baru yang dengan sigap membantu, melindungi, memberikan rasa aman kepada umat Islam khususnya. Juga kepada seluruh masyarakat Selandia Baru, kami sangat menaruh hormat atas sikap empati, kepedulian, dan kesungguhannya untuk meraba derita saudara-saudara kami, bahkan memotivasi agar tetap bersama-sama menjalankan ibadah, tetap bangkit semangat untuk menghadapi kehidupan bersama di Selandia Baru. Semoga contoh yang sangat baik dari negara Selandia Baru ini, baik pimpinan, aparat maupun rakyatnya, menginspirasi dunia ini sehingga menyikapi musibah ini benar-benar dengan cara yang sangat terhormat. Dan mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi bencana yang sangat menghinakan peradaban, menghinakan kemanusiaan kita. Sekali lagi terima kasih.